isi diri. Ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Simpan mawar yang ku beri, mungkin wanginya mengilhami. Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri saya